بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله. Di pagi yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama-sama mengikuti rutinitas Ahad pagi sekaligus memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan mudah-mudahan kemudahan seperti di pagi yang penuh barakah ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sisa kehidupan dunia kita, sehingga kita keluar dari dunia membawa banyak keberkahan, banyak ibadah, banyak ketaatan, kebaikan dan keistimewaan dan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita sering mendengar di telinga-telinga kita mereka orang-orang yang tidak senang, yang tidak bahagia, bahkan mungkin membenci kebaikan, ketaatan, lebih khususnya seperti peringatan maulid. Bukan mereka orang Nasara, bukan juga mereka orang-orang Yahudi, tapi mereka adalah orang-orang Islam, orang-orang mukmin, yang bahkan mungkin di antara mereka aktif salat lima waktunya, aktif bahkan mungkin berjamaahnya dan yang lain sebagainya. Lebih-lebih mereka yang enggak aktif salatnya apalagi jamaahnya. Kalau dari orang-orang non-muslim kita bisa memaklumi karena mereka memang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terjadi dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam yang Nabi Muhammad adalah nabinya, tidak wajar dan tidak semestinya. Karena apa? Karena dia bisa menjadi mulia, dia bisa menjadi istimewa, dia bisa memiliki ini dan itu tidak lepas karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia mau jadi orang kaya, memiliki jabatan yang tinggi, itu semuanya bisa mereka dapatkan karena Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, jangankan jabatan, jangankan kekayaan, adanya dia di dunia enggak mungkin bisa. Enggak mungkin ada, adanya dia enggak mungkin ada, apalagi jabatan dan kekayaan. Sebagaimana di dalam perkataan yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laulaka laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu, Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jadi dia bisa memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, tidak lepas semuanya itu keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan keistimewaan itu, kekayaan itu, jabatan itu, tapi dia tidak mencintai, tapi dia tidak menyayangi, bahkan membenci peringatan-peringatan maulid atau kebaikan-kebaikan yang lainnya yang mengingatkan kita agar akan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terdengar terkadang mereka mengatakan memperingati maulid itu adalah bid'ah. Memperingati maulid itu adalah bid'ah. Yang mereka katakan bid'ah itu adalah dhalalah, kesesatan, dan kesesatan itu ada di neraka. Itu benar yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi mengatakan semua bid'ah yang madzmumah, yang jelek adalah sesat. Dan setiap kesesatan di dalam neraka tempatnya. Akan tetapi peringatan maulid, memperingati maulid bukan termasuk bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kesesatan. Kenapa? Karena di dalam maulid, di dalam peringatan maulid, di dalamnya tidak lepas dari tiga hal. Di dalam peringatan maulid tidak lepas di dalamnya dari tiga hal. Yang pertama, di dalam maulid pasti kita menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut kemuliaan nasab Nabi Muhammad, garis keturunan Nabi Muhammad. Diceritakan di dalamnya bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, proses kehamilan ibunya sampai melahirkan, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di atas dunia, tumbuh hari demi hari. Ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan ibunya, ditinggalkan kakeknya, ditinggalkan pamannya. Lalu diceritakan di dalamnya bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbisnis, di dalam berdagang. Diceritakan juga permulaan bi'tsanya, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijumpai oleh Nabi dari gangguan, dari fitnahan, dari cacian saat menyebarkan dakwah, menyampaikan Al-Qur'an. Dijelaskan, diterangkan di dalamnya hijrahnya Nabi Muhammad, peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, maulid itu juga menjadi salah satu sebab kita memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, yang mana keduanya itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi dan bersalamlah dengan salam yang baik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan maulid, secara otomatis, secara tidak langsung, kita memperbanyak salawat dan salam yang tidak kita lakukan di luar peringatan maulid atau di luar perayaan maulid atau di luar acara maulid. Kenapa? Karena banyaknya orang semasa hidupnya di atas dunia lalai, lupa. Tapi ketika kita menghadiri acara maulid, baik yang rutinan, mingguan atau yang rutinan tahunan, secara tidak langsung kita bersalawat kepada Nabi. Secara tidak langsung kita bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya menjadi perintah Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam maulid disebutkan akhlak Nabi yang mulia, kesunahan-kesunahan Nabi yang agung, adabnya Rasulullah yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan akhlak, dengan adab, dengan sunnah, kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladaninya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Katanya Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah buat kalian benar-benar pas, benar-benar cocok untuk dijadikan panutan yang terbaik. Diceritakan akhlaknya, diceritakan adabnya, diceritakan tentang sunnah-sunnahnya di dalam maulid, agar kita mengetahui, agar kita memahami, dari situ kita harus berusaha untuk mengikuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau seperti itu di dalamnya, kandungannya, dikatakan bid'ah dhalalah, gak pas. Kenapa saat ada peringatan 17 Agustus tidak dikatakan bid'ah dhalalah? Padahal di dalamnya meliputi kemaksiatan-kemaksiatan. Bercampurnya laki perempuan yang bukan mahram. Dihadiri mereka-mereka yang membuka aurat. Bahkan terjadi kadang perjudian di dalam memperingati Agustus. Orang yang hadir jalan santai harus beli kupon. Dari uang kupon dibelikan hadiah, itu judi, itu kemaksiatan. Kenapa itu tidak dikatakan bid'ah dhalalah? Dan banyak yang melakukan umat Islam. Kenapa mereka melakukan itu sedangkan maulid, yang di dalamnya kebaikan, ketaatan, ibadah, yang membuat kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bid'ah dhalalah, dibenci. Kebaikan dibenci. Kemaksiatan disenangi. Mana keimanan kita? Mana keislaman kita? Mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Mana kecintaan kita kepada Allah? Kita membenci yang baik, padahal itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita mencintai yang jelek, padahal itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Tapi mereka diam. Enggak pernah kita dengar mereka mengatakan peringatan 17 Agustus bid'ah dhalalah. Enggak pernah. Yang sering kita dengar ziarah kubur bid'ah, syirik. Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, istighatsah bid'ah. Tapi peringatan 17 Agustus enggak pernah kita dengar dari mulut mereka. Kasarannya dari congornya mereka mengatakan itu adalah bid'ah dhalalah. Kenapa? Apakah takut dengan pejabat? Apakah takut tidak ada orang yang datang kepada dia? Apakah takut tidak mendapatkan uang, jabatan dan yang lain sebagainya? Padahal itu yang salah. Padahal Allah telah mengatakan dan Nabi mengatakan, para ulama mengatakan yang hak harus kita katakan hak. Yang batil harus kita katakan batil. Enggak perlu takut. Tapi mereka takut mengatakan itu bid'ah dhalalah. Ketika maulid, ketika tahlil, ketika ziarah kubur, mereka dengan lantangnya. Di panggung khutbah Jumat, di pengajian dan yang lain sebagainya. Bahkan gak cukup di lingkungan mereka, disebarkan lewat internet dan yang lain sebagainya. Mereka mengatakan itu adalah bid'ah. itu adalah sesat, tidak ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu dan yang lain sebagainya. Terus, apakah ada yang diajarkan oleh Nabi mensyukuri kemerdekaan itu dengan joget-joget? Apakah ada yang diajarkan oleh Nabi mensyukuri kemerdekaan dengan minum-minum? Apakah ada diajarkan oleh Nabi mensyukuri kemerdekaan dengan judi? Dengan kemaksiatan yang lain? Apakah itu dinamakan bersyukur? Syukur itu bagaimana? Syukur itu menggunakan kenikmatan untuk beribadah. Nah, sedangkan itu kemaksiatan. Apakah itu dinamakan mensyukuri? Sama sekali tidak. Karena itu kita yang menjadi orang Islam, kita yang menjadi orang yang beriman, ini harus membaca, harus memahami Al-Quran, harus memahami hadis, harus memahami kitab-kitab yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar kita ini tidak salah jalan, tidak salah mengerti, tidak salah paham dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lu kandungannya bagus. Ibarat makanan itu enak. Belum habis masa berlakunya. Cuk, tak enak ini. Garani mateni ini. Dan yang lain sebagainya. Dong lihat, ini makanan bagus. Enggak ada micin di dalamnya. Enggak ada racun di dalamnya. Kandungan-kandungan murni. Dikatakan, oh cuk, membahayakan ini, mematikan. Tapi yang ada micinnya, yang ada racunnya, ini loh bagus, ini loh enak. Wahle ini salah ini. Nah, karena itu dengan datangnya bulan Maulid, kita harus fahamkan kepada keluarga kita, kita harus fahamkan kepada tetangga kita, teman kita, yang mereka kurang mengerti, mereka yang kurang memahami. Entah dari mana pandang sudut mereka yang mengatakan maulid itu adalah bid'ah karena tidak dikerjakan oleh Nabi atau tahlilan itu bid'ah. Padahal mereka harus melihat bajunya. Mereka harus melihat dalamnya. Air itu tidak bisa dikatakan najis kecuali kalau kelihatan najisnya. Kalau gak kelihatan najisnya, kita gak ngetahui. Kalau ada najis yang jatuh gak bisa dikatakan air itu najis. Air sedikit. Kita nggak tahu kalau ada najis yang jatuh, nggak bisa dikatakan air itu najis buat kita. Kenapa kita nggak tahu? Kita nggak boleh, nggak harus neliti juga. Celok di sini, ini najis apa enggak? Dilihat dulu, nggak perlu. Ketika kita nggak tahu kalau itu najis, ya gue suci. Apalagi air yang banyak, nggak berubah. Celok di sini. Mereksa di sini, kesuwen. Kapan wudhu? Kapan sembahyangnya hari mereksa? Terus langsung wudhu. Lah ini juga gitu. Kumpulan kecil di kampung-kampung, tahlilan, istighosah, baik. Isinya Al-Quran, isinya salawat, isinya zikir, bahkan terkadang isinya menceritakan orang-orang yang soleh seperti Syabdul Qadir Jailani dan semisalnya dikatakan jelek, dikatakan dolalah. Isinya ini bagus. Isinya bagus, kandungannya bagus. Sampulnya bagus. Dikatakan bid'ah dhalalah. Tapi majelis yang ngerasani, majelis yang mencaci, majelis yang menghina, itu adalah bukan bid'ah dhalalah, itu bid'ah yang hasanah. Lho, kuali. Majelis cacian, majelis hinaan, majelis riba ngerasani, itu bid'ah dhalalah. Tapi kalau majelis Al-Quran, majelis salawat, majelis zikir, itu bid'ah hasanah yang bisa menambahkan kedekatan kita dengan Allah dan Rasulnya. Yang kita harapkan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semuanya, yang hadir maupun yang tidak hadir, untuk dapat mencintai peringatan Maulid, untuk dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan setiap kesunahan dapat kita amalkan di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.